بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang masih mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti beliau, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asirul muslimin, melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqhi Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husayn ibn Ahmad al-Isfahani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pasal yang akan kita bahas di pagi yang berbahagia ini berjudul Mubatilatu as-salah, pasal tentang hal-hal yang membatalkan salat. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, faslun walladhi tabtulu bihi salatu ahada asyara syai'a. Pasal, hal-hal yang dengannya membatalkan salat itu ada 11. Jadi ada 11 hal yang bisa membatalkan salat. Yang pertama adalah al-kalam al-amad, berbicara dengan sengaja. Sengaja ya, berbicara dengan sengaja. Yang kedua adalah wal-amal al-kathir, dan melakukan gerakan yang banyak. Ya, melakukan gerakan yang banyak. Biasanya kita membaca ta'liq dari Syekh Majid Al-Hamawi. Hari ini kita coba membaca dari Syarah Kifayatul Akhyar. Disebutkan di sini bahwasanya seorang yang salat apabila dia berbicara amidan, berbicara dengan sengaja, baik pembicaraan itu ada kaitannya dengan salat atau tidak ada kaitannya dengan salat, ya, maka disebutkan oleh beliau salatnya dianggap telah batal. Kalau kaitannya dengan kemaslahatan salat, misalnya kita katakan ruku misalnya, sujud, ini rakaat kedua misalnya, ini ada kaitannya dengan kemaslahatan salat, yaitu at-tambih, memberikan peringatan kita sudah rakaat kedua, harusnya kan bukan begitu, subhanallah yang diperbolehkan subhanallah, atau bagi perempuan menepuk misalnya, tapi dia berucap, baik ucapannya terkait dengan kemaslahatan salat atau tidak terkait dengan kemaslahatan salat. Berdasarkan riwayat al-imam al-Bukhari dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala an berkata, kunna natakallamu fis salah, dulunya kami ini berbicara saat salat, dulunya, dahulu sebelum dilarang, kami, kata Zaid ibn Arqam, biasa berbicara saat salat, sehingga turunlah firman Allah surah Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin, maka tegakkanlah salat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qanitin. Setelah turunnya ayat ini, maka umirna bisukut. Jadi qanitin diartikan an-nahyu anil kalam, larangan berbicara ketika sedang salat. Kata Zaid bin Arqam, setelah turunnya Al-Baqarah 238, fa umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam ketika salat, artinya la natakallam, kami tidak boleh berbicara. wa nuhina 'anil kalam, dan semenjak ayat ini turun dengan tegas kami dilarang berbicara ketika salat. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Begitupun dalam riwayat yang lain, ma'asiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, saat itu beliau menjawab ucapan alhamdulillah dari sahabat yang lain yang bersin, beliau mengatakan yarhamukallah. Maka ketika mendapatkan hal ini, baginda Rasulullah bersabda, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat yang kita laksanakan ini tidak boleh di dalamnya ada ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya yang boleh adalah bertasbih, bertakbir dan qiraatul Qur'an. Hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat perkataan Al-Qadi Abi Syuja', beliau berkata al-kalam al-amd, yaitu ucapan dengan sengaja. Artinya kalau tidak sengaja ya tidak masalah. Atau dia misalnya baru masuk Islam, dia tidak paham hukum-hukum salat, ini dimaafkan. Tetapi al-kalam al-amd, yaitu ucapan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar, ini bisa membatalkan salat. Ini poin yang pertama dari 11 poin di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan salat. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara kedua yang bisa membatalkan salat kita adalah al-amal al-kathir, yaitu gerakan yang banyak. Ya, gerakan yang banyak. Di sini dikatakan wa ammal amal al-kathir kal khutwat, misalnya langkahnya banyak. Al-thalas al-mutawaliyat, tiga gerakan atau lebih yang berturut-turut, karena banyak tiga ke atas. Begitupun kata beliau wa kadzalika ad-dharabat, begitupun pukulan-pukulan, tubtilu as-shalah, itu bisa membatalkan salat. Wala farqa fi dhalika bainal amdi wan nisyan, dan tidak dibedakan apakah itu sengaja atau lupa. Beda dengan tadi, dengan kalam. Kalam kalau tidak sengaja dimaafkan kata beliau. Adapun gerakan yaitu tidak dimaafkan. Kenapa? Di sini kita baca penjelasan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Wal aslu fi dhalika al ijma'. Adapun dasar larangan banyak bergerak di dalam salat adalah ijma'. Li'annal 'amalal katsira yughayyiru nazmaha. Karena gerakan yang banyak dalam salat itu bisa mengubah aturan yang ada di dalam salat, menghilangkan khusyuk, sedangkan khusyuk adalah salah satu maksud daripada salat. Lalu dikatakan di sini wa yu'khadhu min kalami syekh annal amal al-qalil la yubtal atau la yubtil, dan dipahami dari ucapan beliau kalau amalnya sedikit tidak membatalkan, padahal bukan seperti itu. Amal yang sedikit lil hajah, ya, amal sedikit yang diperlukan. Tetapi kalau amal yang sedikit yang kita lakukan di dalam sholat dan tidak ada istilahnya tidak ada hajat keperluan untuk hal itu, itu yukroh, makruh, bukan boleh. Ya bukan boleh. Tetapi walaupun tidak sampai membatalkan, tetapi tidak semestinya seorang muslim melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu di dalam sholat. Ya. Dan kalau seandainya gerakannya banyak dan berturut-turut, itu bisa sampai membatalkan salat. Dikatakan di sini wa wujjiha bi annal qalila fi mahalli al hajah. Tentunya gerakan sedikit yang tidak membatalkan kalau ada hajat. Ya, kalau ada hajat. Wa aidan fali anna mulazamata halati ma mimma yu'sir bi khilafil kalam fa innahu la yu'sir. Ya, lalu dikatakan di sini Oleh karenanya kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang permasalahan membersihkan tempat sujud. Kadang kan kita sholat ya, kita sholat lalu di tempat sujud kita ada kerikil atau ada debu. Boleh enggak kita menggerakkan seperti ini tangan kita membersihkan tempat sujud? Atau dalam riwayat yang lain, boleh tidak kita misalnya menempel debu di kening kita atau menempel kerikil, boleh tidak kita usap seperti ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah pernah bersabda, "In kunta fa'ilan famarratan wahidah." Kalaupun engkau, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendak membersihkan tempat sujudmu atau hendak membersihkan keningmu yang menempel kerikil ya, maka famarratan wahidah, maka cukup satu kali. Cukup satu kali. Ya, artinya Nabi membatasi hanya satu kali. Berbeda dengan hajat ya. Artinya dalam banyak riwayat misalnya Nabi mengatakan kalau ada orang yang lewat di hadapan kalian maka halangilah. Ini gerakan yang diperlukan. Al-qalil lil hajah la iskala fih. Ya, sedikit untuk hajat tidak ada masalah. Sebagaimana dalam riwayat Nabi misalnya memindahkan posisi Ibnu Abbas yang tadinya berdiri di sebelah kiri Nabi dipindahkan sebelah kanan. Atau dalam riwayat Nabi salat malam lalu ketika sujud baginda Rasulullah menyentuh apa namanya betisnya Ummul Mukminin Aisyah, maka beliau menyentuhnya. Ya, atau misalnya Nabi sedang salat lalu ada sahabat yang mengucapkan salam lalu Nabi menggerakkan tangannya. Ini gerakan-gerakan yang sedikit dan diperlukan tidak masalah. Tetapi kalau gerakan yang sedikit dan tidak diperlukan, hukum asalnya itu bisa dihukumi makruh, dilarang. Ya, dan bisa sampai kepada haram kalau itu bersambung dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Itu dua poin yang pertama. Yang pertama berarti tadi apa? Al-kalam al-amad, yaitu berbicara dengan sengaja. Yang kedua adalah al-amal al-kathir ya, yaitu melakukan gerakan yang banyak. Ini keduanya membatalkan salat. Adapun yang ketiga, ma'asiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah al-hadas, kata muallif, kata Qadi Abi Syuja', yang membatalkan salat kita adalah al-hadas, yaitu hadas ya. Tentunya hal ini berdasarkan hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, "Idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarib." Apabila salah seorang dari kalian apa namanya hadas, yaitu kentut di dalam salatnya atau ketika dia sedang salat, falyansarib, falyatawadda, hendaknya dia membatalkan salatnya, kemudian dia berwudu, wal yu'id salatah, kemudian setelah itu dia mengulang salatnya. Dalam riwayat yang lain yang sering kita bahas, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam di mana beliau bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat salah seseorang dari kalian apabila dia hadas sehingga dia berwudu. Dan di sini sama seperti gerakan yang banyak, tidak ada tidak diikat dengan sengaja atau tidak sengaja. Ya, tidak diikat sengaja atau tidak sengaja. Artinya kalau sedang salat lalu seseorang hadas, tidak boleh dia mengatakan saya tidak sengaja misalnya. Ya, enggak dilihat sengaja atau tidak sengaja. Ya, tetapi siapa yang hadas, ya maka dianggap tidak sah salatnya, tidak diterima salatnya, sehingga dia berwudu, dia menyempurnakan wudunya, dan dia mengulang salatnya. Nah, ini terkait dengan yang ketiga ya. Dan di sini beliau menyebutkan, di antara dalilnya adalah al-ijma'. Al-ijma' mun'aqidun ala dhalika. Ya, sesungguhnya ijma' telah terjadi terkait dengan hukum salat orang yang hadas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya adalah wahudusu an-najasati wal wan inkishaful aurah. Ini menyebutkan langsung dua. Tadi yang sebelumnya adalah hadas, yang sekarang adalah hudusu an-najasah, yaitu terjadinya najasah, ya, najasah, najasah itu najis, atau tersingkapnya aurat, ya, tersingkapnya aurah. Dikatakan oleh syarih, ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar, dikatakan idza ta'ammada isabatun najasah allati hiya ghairu ma'fuwin anha batalat salatuhu. Apabila seseorang dengan sengaja menyentuh najis misalnya, dan najis itu tidak dimaafkan, karena ada yang dimaafkan, ya, seperti kita kutu misalnya atau nyamuk, itu dimaafkan, ya, dimaafkan, batalat salatuhu, maka salatnya dianggap telah batal. Ya kama lau ta'ammadal hadas, dan ini sama sebagaimana seorang dengan sengaja hadas. Ya, oleh karenanya dikatakan kalau kita tarik lagi ke belakang, diantara syarat sahnya salat adalah bersihnya kita dari hadas, dan sucinya kita dari hadas, dan bersihnya kita dari najas. Kemudian beliau berkata di sini syarikh dalam kitab Kifayatul Akhyar, wa ammal ma'fu anha mithlu an qatala kumlah wa nahwaha fala tubtil. Tetapi kalau seandainya sesuatu itu dimaafkan seperti kutu atau lalat atau yang lain sebagainya, maka itu tidak sampai membatalkan salat, li anna damaha ma'fuun anhu, karena darahnya adalah dimaafkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun kaitannya dengan inkisaf al-inkisyaf al-aurah, tersingkapnya aurat. Di sini beliau berkata, fa in kasyafaha 'amdan batalat salatuhu. Apabila seorang yang salat menyingkap auratnya dengan sengaja, maka batallah salatnya. Fa in a'adaha fil hal, walaupun dia segera menutupnya, tapi dia buka sengaja, walaupun dia cepat-cepat menutupnya, maka dianggap batal. Li anna satra syartun, karena menutup aurat, ya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, adalah syarat, ya. Wa qad azalahu bi fi'lihi, dan syarat ini telah dia hilangkan dengan sengaja dengan perbuatannya. Fa asbaha law ahdatha, maka ini disamakan seperti orang yang hadas. Hadas kecil, ya, misalnya kentut misalnya, ini batal. Begitupun orang yang dengan sengaja menyingkap apa auratnya. Lalu dikatakan oleh beliau, wa in kasyafaha arrih, wa in kasyafaha arrihu fastatara fil hal fala tabtul. Tetapi kalau seandainya auratnya tersingkap dikarenakan angin, jadi dia lagi sholat di tempat yang terbuka, tiba-tiba datang angin yang kencang, lalu auratnya tersingkap, terlihat misalnya, dan segera dia menutupinya, maka tidak batal. Ya, maka tidak batal. Ya. Nah, ini poinnya ma'asyiral muslimin, berarti ini yang keberapa ini? Yang pertama al-kalam al-amad, berbicara. Yang kedua adalah gerakan yang banyak. Yang keempat adalah hadas. Yang kelima adalah hudus an-najasah, dia dengan sengaja menyentuh najis misalnya. Yang kelima adalah inkisyaful aurah, tersingkapnya apa aurat. Adapun yang keenam ma'asyiral muslimin, kata muallif Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala, adalah taghyir an-niyah, mengubah niat. Ya, di sini penulis kitab Kifayatul Akhyar rahimahullahu taala, beliau membaginya menjadi beberapa poin. Yang pertama kata beliau, idza qata'an niyyah mithl, apabila dia memutuskan niat, contohnya kata beliau, annawa al-khuruja minas shalah batalat salatuhu bila khilaf. Misalnya dia niat keluar dari salat. Dia lagi salat maghrib, ah udah saya enggak salat saja, batal. Salatnya dianggap batal. Karena apa? Dia berniat tidak salat atau niat keluar dari salat. Li'anna min syartin niyah baqa'uha, karena diantara syaratnya niat itu baqa'uha, dia harus tetap ada. Waqad zalat, dan niat itu sudah hilang, ya, Lalu itu poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, law naqala an-niyata min fardin ila fardin akhar. Kasus yang kedua adalah niatnya berubah dari satu fard, dari satu yang wajib ke salat wajib yang lain. Dikatakan oleh beliau, atau dari yang wajib kepada yang sunnah. Fal asah al butlan. Pendapat yang paling kuat dianggap telah batal. Wa minhum man qata'a bi butlaniha. Bahkan ada yang memastikan kebatalannya, artinya bukan hanya bahwa pendapat yang paling kuat salatnya batal, bahkan itu benar-benar sudah batal. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga dikatakan, idza azama ala qat'iha. Apabila seseorang bertekad membatalkan salatnya, dia ingin membatalkannya. Mislu an jazama fi raka'atil ula an yaqta'aha fi tsaniyah. Misalnya dia masih di rakaat yang pertama dan dia berazam di rakaat yang kedua dia akan membatalkannya. Batalat fil hal. Belum nyampe rakaat kedua sudah batal. Belum nyampe rakaat kedua sudah batal. Kenapa? Liqad'ihi mujibin niyah. Karena dia sudah memutus konsekuensi niat. Konsekuensi niat ya tentunya kalau niat maghrib dari rakaat pertama sampai rakaat ketiga, ketika dia berkata dalam hatinya saya batalkan di rakaat yang kedua, belum sampai rakaat kedua dia sudah batal karena sudah gugur niat yang dia hadirkan ketika dia takbiratul ihram. Ini kasus yang ketiga. Lalu dikatakan di sini yang kasus yang keempat adalah idza syakka, dia ragu ya. Dia ragu tentang niatnya. Hal yaqta'aha? Hal yaqta'uha? Apakah itu bisa memutus salatnya? Misalnya kata beliau antaraddada fi annahu hal yakhruj minha au yastamir. Dia ragu apakah dia lanjut atau tidak. Apa yang terjadi? Batalat, maka dianggap sudah batal. Li'anna istimrara alladhi iktafa bihi fid dawam qad zala bihadha taraddud. Karena syarat harus adanya niat sepanjang salat itu telah hilang dengan adanya keraguan. Ya. Lalu dikatakan di sini beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Haramain, walam ara fihi khilafan. Aku tidak melihat adanya perdebatan para ulama dalam masalah ini, bahwa siapa yang ragu fi asna'is shalah antara dia melanjutkan atau tidak, maka dianggap sudah batal. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu yang pertama tadi, berbicara dengan sengaja, melakukan gerakan yang banyak, hadas, lalu menyentuh najis, lalu tersingkap aurat. Yang keenam adalah perubahan niat. Adapun yang ketujuh, ma'asyiral muslimin, adalah istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Tentunya kiblat adalah syarat sahnya ya, syarat sahnya salat, istiqbalul kiblah, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada dukhulul waqt, masuknya waktu, salah satunya adalah istiqbal kiblah. Fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Arahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Di sini dikatakan idza tadbaral kiblah batalat salatuhu, apabila seseorang sengaja membelakangi kiblat maka batallah salatnya. Kama law ahdatha, sebagaimana seandainya dia hadas. Idzil masyrutu yafutu bifawati syartihi, karena yang dijadikan syarat hilang seiring dengan hilangnya syarat. Yang dipersyaratkan adalah salat. Salat ada syaratnya. Syaratnya itu istiqbalul kiblah. Kalau syaratnya hilang, maka yang disyaratkan pun menjadi hilang. Ya waqad taqaddama fi faslil istiqbalil kiblah furu'ul muhimmah, kata beliau. Dan kita sudah jelaskan poinnya dikaitan dengan syarat-syarat salat. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, kata beliau di sini adalah al-aql, yaitu makan, wasyurbu minum ya, wal qahqahah, yaitu tertawa, terbahak-bahak, wariddah, dan murtad. Itu empat poin terakhir dari perkara-perkara yang bisa membatalkan salat. Di sini beliau berkata, wa min mubtilatis salah al-aqlu wasyurbu. Di antara perkara yang bisa membatalkan salat adalah makan dan minum. Li'annahu idza batala shaumu bihi wa huwa la yubtilu bil af'al fas salatu aula. Ya sesungguhnya apabila saum saja batal ya, wa huwa la yubtilu bil af'al, sedangkan dia tidak bisa dibatalkan dengan perbuatan, fas-shalatu aula li'annahu ya'uddu mu'ridan 'anil shalah, karena itu dianggap sebagai orang yang berpaling dari salat. Idil maqsudu minal ibadat al-badaniyah tajdidul iman, karena tujuan daripada ibadah badaniyah yaitu salat adalah memperbaharui iman. Wa muhadatsatul qalbi bil ma'rifah, dan menghadirkan kondisi di mana hati mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah. Wal aqlu yunakidu dzalik, sedangkan makan bertentangan dengan tujuan salat. Ya, al iqbal ala Allah, salat itu al iqbal ala Allah, ar ruju'u ila Allah, salat itu khusyuk tumaknina, sedangkan makan dan minum itu bertentangan dengan tujuan-tujuan salat. Ya. Wa hadza in idza kana amidan, dan ini dianggap membatalkan kalau sengaja. Fa in kana fa in akala nasian, tetapi kalau dia lupa. Memang ada orang yang lupa misalnya. Sulit kita bayangkan ya, orang sholat lalu lupa dia makan. Tapi kita bacakan, fa in ka fa in akala nasian. Apabila dia makan nasian, nasian ini lupa, bukan nasi, akala nasian. Au jahilan, atau dia jahil tidak tahu hukumnya bit tahrim, atas haramnya perbuatan tersebut, li qurbi ahdihi bil Islam, dikarenakan dia baru saja masuk Islam atau yang sejenis dengannya ya, maka tidak dianggap batal ya. Ini tidak dianggap batal. Wa hadza idza kana qalilan, ya ini kalau sedikit. Fa in aktsara fal ashah al butlan, tapi kalau banyak, pendapat yang paling kuat adalah membatalkan. Yang selanjutnya, yang ke-10 adalah qahqahah, yaitu tertawa ya. Fa in ta'ammada dzalika batalat salatuhu, kalau sengaja maka itu membatalkan salat. Li'annahu yunafil ibadah, karena itu bertentangan dengan ibadah. Ibadah itu kaitan dengan khusyuk dan kita apa merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-11 adalah ar-riddah atau murtad, yaitu tidak perlu dijelaskan ya. Riddah itu murtad, sujud kepada berhala misalnya, atau menghinakan Allah, menghinakan Rasul, mencela Al-Quran dan lain sebagainya, itu jelas bisa membatalkan, bahkan bukan hanya salat, membatalkan amal-amal yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ma'asyiral muslimin yang bisa kita bacakan dari pembahasan kitab Matan Abi Syuja' ya. Hari ini kita sengaja membaca kitab Kifayatul Akhyar karena penjelasannya tidak terlalu panjang dan mudah dipahami. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239.

ila fardin akhar. Kalau niatnya diubah dari satu fardu ke fardu yang lain, misalnya zuhur ke asar, au min fardin ila naflin, atau dari yang wajib kepada yang sunnah, fal asah al butlan. Pendapat yang paling kuat itu batal. Wa minhum man qata'a bi butlaniha, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah ada yang memastikan batalnya. Karena memang hukum asalnya niat itu di awal, niat itu di awal, dan niat itu harus yastamir, harus terus ada sampai akhir salat. Ya, maka para ulama selalu berkata kalau terjadi perselisihan antara batal atau tidaknya, maka lebih baik kita batalkan, itu lebih aman, kita ulang lagi. Karena Rasulullah berkata innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal itu dikarenakan niat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, dari Nur di Cimahi. Saya pernah mendapati imam yang salatnya meragukan apa tumakninah atau enggak, sehingga ada pikiran untuk membatalkan salat. Namun saya lawan pikiran tersebut. Imam masih tumakninah dan tidak membatalkan salat. Apakah status salat saya masih sah? Wallahu a'lam bishawab, tidak masalah. Ya, karena kan keraguannya bukan membatalkan salat atau tidak membatalkan salat, tetapi ragu dengan kondisi imam ini, dia tumakninah atau tidak. Dan hukum asalnya salat itu tumakninah. Sehingga kita mendapatkan tanda yang yakin bahwa dia tidak tumakninah, maka kita tidak batal sholatnya, tetapi boleh melanjutkannya sendiri. Itu sudah kita bahas ya, kisahnya hadis, siapa itu hadis? Mu'az bin Jabal kalau saya tidak salah, atau iya Mu'az bin Jabal, yang mana beliau memanjangkan sholatnya sehingga makmumnya memisahkan diri dari beliau, lalu mengadu kepada Nabi, lalu Nabi menegur, sesungguhnya ada di antara kalian yang membuat lari orang dari sholat, apabila kalian menjadi imam maka ringankanlah, sesungguhnya di belakang kalian ada orang yang sakit, orang yang tua, anak-anak, dan orang yang memiliki hajat. Oleh karenanya ya, kalau kita memang misalnya melihat imamnya salah dalam bacaan Fatihah dan kesalahannya pun misalnya lahnul jali, ya ada dua hal kalau di mazhab Imam Syafi'i yang saya ingat, ada dua, antara kita berniat keluar dari jamaah, artinya sholatnya tetap, kita tidak niat membatalkan sholat, tapi kita keluar dari sholat tersebut lalu kita sempurnakan sendiri, ini yang pertama, atau tetap sholat untuk menghindari fitnah, kita tetap sholat seolah-olah kita bersama imam padahal kita mengerjakan sendiri. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ketika sedang sholat terus ada tamu yang mengucapkan salam sehingga membuat kita ragu-ragu, bagaimana solusinya? Ya Allah alam bissawab, ya kita bisa mengeraskan suara atau mengeraskan takbir. Ya, atau kita memberikan isyarat misalnya dengan tangan kita sebagaimana Nabi memberikan isyarat dengan tangannya ketika ada sahabat yang mengucapkan salam kepada beliau. Artinya gerakan yang sedikit yang diperlukan dalam salat tidak masalah, berdasarkan dalil yang sudah kita sampaikan, dari mulai Nabi memerintahkan kita menghalangi orang yang lewat di hadapan kita, lalu Nabi memerintahkan kita misalnya membunuh ular ketika salat atau kala jengking, lalu Nabi SAW memindahkan kaki Ummul Mukminin Aisyah ketika beliau sujud, Nabi menggendong Umamah dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya kalau air wudu masuk ke mulut saat sedang salat atau sisa makanan yang lepas dari sela-sela gigi? Allah alam bissawab, ya kalau sedikit ya dimaafkan, ya kalau sedikit dimaafkan ya. Di sini ada tadi di dalam tidak kita baca disebutkan bahwa kalau sedikit itu dimaafkan. Ya, fa wa hadza idza kana qalilan, ya apabila sedikit ya dimaafkan. Tetapi kalau bisa dibuang ya itu lebih utama. Apalagi berasa. Jangan sampai kita lagi sholat kita katakan makanan yang tadi enak banget misalnya karena ada sisa. Ya kalau bisa dikeluarkan kita keluarkan. Itu gerakan yang dimaafkan. Tetapi kalau sedikit tidak terasa masuk ke dalam, ya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam, bolehkah kita memperbanyak membaca surat Al-Fatihah dalam keseharian? Ini sudah pernah kita baca ya, pernah kita bahas ya. Allah alam bisab, tidak masalah. Selama kita tidak membatasi waktunya kapan, tidak membatasi jumlahnya ya, tidak membatasi caranya. Ya, baca Fatihah di bawah pohon kecapi misalnya, atau di bawah pohon jati, maka akan begini-begini, itu tidak ada dalam Islam. Atau barang siapa yang membaca 10.000 Al-Fatihah akan begini, tapi Nabi tidak pernah menyebutkan bilangannya, tidak pernah menyebutkan waktunya, itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar kita memperbanyak Al-Fatihah ya, sebagai berkeyakinan bahwa Al-Fatihah adalah sebaik-baik surat yang ada dalam Al-Quran, dan dia adalah satu dari dua cahaya yang Allah turunkan dari langit. Begitu dalam hadis ya, Jibril sedang berada di sisi Nabi, lalu langit terbuka, lalu Jibril berkata, sesungguhnya langit terbuka, tidak pernah terbuka sebelumnya, dan telah turun dua cahaya, yaitu Al-Fatihah dan apa khawatim suratil Baqarah, penutup surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum, sampai akhir. Begitupun dalam riwayat Nabi menyebutkan Al-Fatihah sebagai ar-ruqyah. Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah. Ya, surah ar-ruqyah, surah yang memang bisa dijadikan sebagai ruqyah, yaitu surah Al-Fatihah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, hamba Allah di Walur ya. Bolehkah membawa anak yang belum akil balig ikut salat berjamaah di masjid? Allah alam bissawab ya, hukum asalnya ya, kita tidak membawanya ke masjid kecuali karena kondisi tertentu. Ya, apalagi kalau sampai mereka bisa mengganggu jamaah salat ya. Tentunya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengannya tidak sempurna satu kewajiban, maka dia wajib. Kalau kita tahu karakter anak kita tidak bisa diam, dia akan berlari-lari, dia akan menghilang apa, mengganggu orang yang salat, maka ya jangan dibawa sampai dia nanti tamyiz. Sampai usia 7 tahun, 8 tahun baru kita ajak dia ke masjid. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum as-salah wa hum abna'as sab'." Ajarkan anak-anak kalian salat saat usia mereka 7 tahun. Jadi mulai kita ajarkan berjamaah, kalau laki-laki salat di awal waktu, kalau perempuan itu di usia 7 tahun. Lalu bagaimana kalau dia belum tamyiz? Ya, hukum asalnya ya saya katakan tadi, selama dia tidak mengganggu ya silakan. Sebagian anak itu masya Allah dia datang ke masjid, dia duduk. Tetapi sebagian anak, masya Allah, kalau dia diajak ke masjid, itu satu masjid ramai luar biasa. Dia lari ke tempat imam, dia mainkan mic-nya, dia berkeliling. Nah, yang seperti ini tidak. Dan anak memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya bisa dikendalikan, ya usia dia baru 5 tahun, misalnya kita ingin membiasakan dia ke masjid, dia tidak mengganggu orang salat, maka Allah alam bisab, tidak masalah. Ya. Tetapi kalau sampai mengganggu orang salat, menghilangkan kehusyuan, membuat kekacauan dan lain sebagainya, jangan. Ya, jangan. Allah alam bisab. Apakah masih ada? Belum ada pertanyaan, kita masih menantikan pertanyaan masuk ya. Di kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqhi Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu taala, yang wafat tahun 593 Hijriah dalam usia 160 tahun, rahimahullahu rahmatan wasiah. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Pak Hasan Basri. Silahkan Pak Hasan. Pak Hasan Basri di Medan. Baik, barakallah. Silahkan Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon tanya Pak, mohon pencerahan. Silakan Pak. Di dalam sholat mayit. Di dalam sholat mayit. Ah, setelah selesai sholat, maka imamnya. Mm-hmm. Membaca surah Al-Fatihah. Kul huwallah dan Kula usir berol falakin dan kula usir fabinnas. Nah, setelah itu membaca doa untuk si mayit. Apakah memang ada tuntunannya di dalam hadis? Atau sekiranya saya makmum di dalam sholat itu, jika itu terjadi, iya Bapak, boleh saya tinggalkan? Baik, itu saja Bapak. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallah. Allah alam bisawab ya. Kalau kita, kalau karena pertanyaannya ada tidak di hadis, kita tidak menemukannya. Ya, sebatas ilmu kita, ya sebatas apa yang kita baca dalam kitab-kitab para ulama, dalam kitab misalnya Bulughul Maram atau dalam kitab misalnya termasuk kitab ini Matan Ghayah wa Taqrib atau kitab yang lain, tidak banyak yang kita baca ya. Kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang pernah kita baca sampai selesai. Atau dalam hadis-hadis ya, kita tidak mendapatkan apa yang tadi ditanyakan oleh Bapak. Setelah sholat misalnya membaca Al-Fatihah, lalu membaca Al-Falaq, lalu membaca An-Nas, lalu membaca Al-Ikhlas, lalu setelah itu berdoa. Kalau pertanyaannya ada tidak ada dalam hadis, tidak kita tidak menemukan hal itu. Dan apa-apa yang ditanyakan sebenarnya itu tidak dilakukan. Kalau kita bicara sholat jenazah, itu dilakukannya saat sholat, yaitu rakaat pertama membaca Al-Fatihah, rakaat kedua itu membaca salawat, rakaat ketiga doa. Ya sebenarnya sudah ada itu di dalam salat. Ya sudah ada di dalam salat. Ya yang keempat boleh ditambah doa, setelah itu salam. Ya itu yang kita pahami dari bukan hanya dipahami, itu yang kita baca dari hadis Rasulullah ya begitu. Ya setelah itu ya si jenazah diangkat untuk dibawa ke kuburan, itu yang kita pahami dari contoh yang pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau secara khusus setelah salat jenazah misalnya memimpin bacaan Al-Fatihah secara berjamaah atau Al-Falaq secara berjamaah, An-Nas secara berjamaah, Al-Ikhlas secara berjamaah. Walaupun mungkin hari ini kita berkata tapi kan itu baik. Ya, tentunya kalau memang itu adalah sunnah, tentunya telah diriwayatkan dari baginda Rasulullah bahwa beliau mengajarkan hal itu kepada para sahabat, begitupun para sahabat akan mewariskannya kepada para tabi'in, dan tentunya riwayatnya akan sampai kepada kita. Tetapi kita tidak mendapatkan riwayat tersebut. Ya, riwayat tersebut. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya dia berusaha komitmen dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Suri tauladan dalam tata cara bagaimana sholat, tata cara bagaimana puasa, tata cara bagaimana haji misalnya. Bahkan bukan hanya suri tauladan, wajib kita mengikutinya. Wa ma'atakumur rasulu fahuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari Rasul ambil, yang dilarang tinggalkan. Di surat An-Nur Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, hendaknya mereka khawatir tertimpa fitnah atau tertimpa apa namanya azab yang pedih. Ini hati-hati ya. Ya, apa al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya jalan menuju surga sudah diajarkan oleh Nabi, jalan yang bisa menjatuhkan kita ke neraka sudah diperingatkan oleh Nabi. Lebih baik kita sedikit tapi sesuai dengan sunnah Nabi daripada kita banyak melakukan ibadah-ibadah atau amal-amalan tetapi tidak ada contohnya dari Nabi. Karena Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak kami contohkan maka dia tertolak dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah ibadah. Allah alam bisawab. Ada Ummu Rafiq di Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu. Iya, dari Ummu Rafif dari Jakarta, Ustaz. Baik, silahkan Ummu. Tanyakan begini Ustaz, tentang tadi perubahan niat salat. Saya pernah nih Ustaz, salat witir, niatnya 3 rakaat. Qadarullah ada sakit apa sakit perut gitu Ustaz. Jadi kalau saya ke belakang dulu, ke kamar mandi dulu karena itu waktunya udah mepet dengan azan subuh. Jadi saya dalam hati saya langsung rubah tadinya dari 3 rakaat menjadi 1 rakaat aja gitu. Itu diperbolehkan nggak ya Ustaz ya dalam kondisi pada saat rasa nggak enak di perut itu pada saat saya udah mau ruku gitu. Kalau saya keluar batalin dulu terus keluar lagi ke kamar mandi dulu terus lanjutin lagi takut keburu ketemu azan subuh gitu Ustaz. Itu baik ya pada saat kayak gitu. Terus maaf Ustaz, boleh yang kedua Ustaz? Baik Ibu. Nah kalau yang kedua kan untuk amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu kan ada beberapa amalan sunnah yang maksudnya pengertian saya yang dibolehkan gitu ya Ustaz. Baik Ibu. Gitu, yang banyak pahalanya gitu. Baik. Nah, ada puasa ada, dan sebagainya. Baik, itu sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak itu yang lebih afdol itu yang mana ya Ustaz? Apa boleh kalau kita mampu kita boleh misalnya puasa 9 hari terus kita sedekah atau apapun itu di antara sekian banyak itu yang paling afdol yang dilakukan oleh Rasulullah tuh yang mana ya Ustaz? Baik Ibu, itu saja Ibu. Gitu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah yubarik fikum. Wallahu alam bisawab ya. Pertanyaan yang pertama kaitannya dengan salat witir yang sebenarnya ada dua hal di pertanyaan Ibu. Kasus yang pertama, Ibu khawatir, Ibu merasa, mohon maaf, Ibu merasa sesuatu yang tidak enak di perut, artinya ingin ke belakang. Yang kedua adalah Ibu khawatir masuknya waktu sholat subuh ya. Wallahu alam bisawab, kalau kita lihat dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fa in khafa ahadukum subuh falyusalliha raka'atan, kata Nabi. Nabi mengatakan sholat witir itu 5 rakaat, 3 rakaat, tetapi kalau kalian masuknya waktu subuh ya, maka cukup dia salat witir satu rakaat. Kalau kita merujuk kepada hadis ini, Allah alam bisawab, tidak masalah ya. Kalau kita kembalikan kepada hadis ini bahwa Nabi mengatakan salat witirlah 5 rakaat, salat witirlah 3 rakaat, tapi kalau kalian khawatir ya masuknya waktu salat subuh sehingga kalian belum sempat mengerjakan salat witir, maka kerjakanlah satu rakaat ya. Apalagi mohon maaf dalam kondisi menahan buang air, buang hajat ya, menahan buang hajat. Dalam hadis Nabi berkata apa, la salata bihadratit ta'am, tidak ada yang namanya salat ketika makanan itu terhidang. Itu satu. Yang kedua, wala apa kata Nabi, yahmilul akhbathan, dan tidak ada juga salat bagi orang yang menahan hadas, artinya dia sudah berada dalam kondisi yang orang bilang apa, sudah tidak bisa menahan lagi. Nah, ini bertentangan dengan khusyuk, ini bertentangan dengan tumakninah ya. Bahkan dianjurkan dia untuk membatalkan salatnya kalau kondisi di perutnya mohon maaf sudah sampai kepada kondisi dia tidak khusyuk ya, dia tidak apa namanya tidak bisa lagi tumakninah dalam salatnya, maka yang utama adalah membatalkannya. Ya, ini sama dengan apa, makanan terhidang sedangkan perut kita lapar, maka yang utama adalah makan dulu baru sholat, karena lebih baik kita makan mengingat sholat daripada kita sholat sambil mengingat makan sehingga kita kehilangan apa, khusyuk. Jadi itu apa namanya terkait dengan pertanyaan Ibu. Jadi Allah alam bisawab, yang saya pahami tidak masalah ya. Berdasarkan hadis Nabi tadi, fa in akhafa ahadukum subuh falyusalliha raka'atan wahidah. Kalau kalian, karena niat tidak berubah, niat tetap saja niat salat witir. Hanya saja Nabi mengatakan kalau kalian khawatir masuknya waktu salat subuh, falyusalliha raka'atan wahidah, maka cukuplah kalian salat dengan satu rakaat. Allah alam bisawab. Baik, kita beralih ke pesan singkat. Apakah boleh berkurban dengan uang pinjaman? Wallahu alam bisawab ya. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan berkurban itu sunnah muakkadah. Hadisnya adalah hadis riwayat Imam Baihaqi bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab keduanya tidak berkurban, satu ketika tidak berkurban. Maka ditanyakan kepada keduanya, kenapa kalian tidak berkurban? Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, begitu pun Umar berkata, mereka khawatir manusia menganggap kurban ini sebagai perkara yang wajib. Sebagian ulama mengatakan kurban wajib bagi yang mampu. Berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, man lahu sa'atun yas. Ya, jangan dipaksakan. Kalaupun memang kita memaksakannya dengan meminjam dengan keyakinan bulan depan kita misalnya dapat pensiun, kita langsung bayar itu hutang, Allah alam bisab, tidak masalah, tidak ada larangan, ya, dianggap sah apa namanya kurban yang kita keluarkan. Allah alam bisab. Pertanyaan yang ke-9, assalamualaikum dari Pak Agus Sukabumi, apakah disunahkan di malam Jumat membaca Barjanji? Kami tidak mendapat, karena kalimat disunahkan itu artinya sesuatu yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi. Bagaimana kita katakan Jumat sunnah, sedangkan Barjanji sendiri baru ditulis misalnya di abad kesekian, abad keberapa, keempat atau abad keberapa, artinya jauh setelah wafatnya baginda Nabi, maka kita sulit mengatakan itu sunnah. Diajarkan oleh Nabi adalah di hari Jumat membaca surah Al-Kahfi, ya, yang dengannya kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Yang benar semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah datang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.